نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا. Pemirsa Baca TV dan juga sahabat radio dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam belajar, dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan tadi ya, tentang dan tema kita tentang tadi masalah pelakor ya. Dan juga tadi kita sudah berada di sesi tanya jawab, dan pertanyaan terakhir yang tadi sudah kita akan bacakan yaitu tentang masalah sudah pengen nikah ya, dan sudah ada laki-laki yang baik, agamanya bagus, tapi orang tua enggak setuju karena enggak ada kerjaan. Nah, kerjanya cuma di masjid nih. Ini gimana sih solusinya? Baik Buya, dipersilakan. Baik, yang pertama pentingnya kita patuh kepada orang tua. Iya, yeah, yeah. Patuh kepada orang tua itu penting sekali. Dan di saat orang tua Anda melarang itu, Anda harus prasangka baik. Iya, yeah, yeah. Bukan karena melarang Anda baik, tapi tidak menginginkan Anda tidak baik. Khawatir setelah menikah nanti mungkin ada kekhawatiran-kekhawatirannya karena kerjaannya di masjid saja. Lalu bagaimana nanti dengan interaksi dengan keluarga, masyarakat, ekonomi segala macam. Mungkin di benak ibunda Anda, ayah Anda seperti itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Satu. Jadi kepatuhan itu penting. Yang kedua adalah pertanyaan Anda ini mengundang pertanyaan Buya kepada Anda. Kenapa kok Anda tidak puas dengan keputusan abah Anda yang tidak setuju? Apakah sudah terlanjur jatuh cinta kepada dia itu? Yang itu ada menjadi masalah kita, memaksa ya. Baik. Baru ini jawabannya. Kalau memang Anda dengan dia itu hanya memandang kebaikannya, belum karena Anda gandrung dan jatuh cinta kepada dia, melihat kesolehannya, ya kan? Kesolehannya, dia orang yang soleh, baik. Kemudian sisi lain, Anda juga punya ekonomi lah dalam hal ini. Mungkin Anda termasuk orang yang bercita-cita pengen suami tidak usah kerja atau suami hanya ibadah saja, nemani Anda, nyupiri Anda dan seterusnya. Ya sah-sah saja Anda minta ke orang tua dengan jelas. Tapi kalau ternyata Anda juga nol, ini yang repot. Hanya gara-gara terlanjur seneng karena sapa-sapaan, WA dan seterusnya, ya kan? Kemudian dia baik, maka Anda sudah melanggar orang tua. Dan ingat, kalau memang seorang wanita sudah mendapatkan laki-laki yang kufu dengannya, orang tua pun tidak bisa melarang dalam hal ini. Orang tua tidak bisa menghentikan, harus mengizinkan karena kufu. Kalau tidak, harus menggantikan orang lain yang sekufu juga. Kufu seperti apa Bu? Kufu itu artinya yang sepadan. Setingkat. Bukan laki-laki yang rendah, bukan laki-laki yang tidak sesuai dengan Anda. Kufu itu apakah menyangkut harta Bu? Sebagian mengatakan nilai. Jadi seorang tapi dalam madhab kita tidak disebut yang demikian itu. Seperti madhab yang lain ada. Bahkan pekerjaan pun dianggap kufu juga. Kerjaan rendah tidak boleh dengan kerjaan yang tinggi itu. Akan tapi dalam madhab kita tidak ada. Kekayaan tidak jadi kufu. Nanti pembahasan para ulama, umur pun kadang sebagian majik kerja kufu. Tapi paling tidak itu adalah pertimbangan juga yang sah-sah saja. Asalkan bukan karena gila kepada dunia. Nah, itu sah-sah saja. Bukan karena kagum kepada duniawi. Iya, baik ya. Tapi kalau seandainya tadi karena orang tua gak setuju, karena mungkin biasanya menjadi tolak ukur orang tua nih dari yang kita ketahui mungkin ya. Orang tuanya sedang kepada materi misalnya. Belum tentu itu karena kerjaannya di masjid. Iya. Bukan orang tidak punya kerjaan sama sekali. Kalau memang terpesona dengan materi, mungkin kerjanya gajinya sedikit itu. Tapi ini orang di masjid nggak kerja. Siapa saja mikir loh ya, enggak usah jauh-jauh ya. Iya. Anda saja, saya ambil orang yang paling soleh di sini. Punya calon menantu enggak punya kerjaan sama sekali. Kerjaannya hanya sholat di masjid saja. Biarpun orang soleh mikir loh ya. Kan? Ini bukan masalahnya dia enggak punya bukan masalah materi, dia enggak kerja gitu loh. Iya Bu ya, baik. Itu perbedaan. Jadi pertimbangan Bu ya, baik. Baik Bu ya, semuanya Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Baik, kita angkat satu penelpon Bu ya, yang sudah bergabung Bu ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, di mana? Dari hamba Allah di Cirebon. Hamba Allah di Cirebon, baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Salam. Begini Bu ya, rumah tangga saya tidak indah lagi karena adanya pihak ketiga, yaitu istri kedua Bu ya. Awalnya saya merasa sakit karena merasa dihianati Bu ya. Dengan sabar saya menyadari kalau pasangan kita itu bukan malaikat, tidak lepas dari kehilapan dan kesalahan. Akan tetapi suami itu memanfaatkan kesabaran itu, dia semakin dolim, itu kan hampir melanggar syariat, Bu ya. Apa itu? Mukul Anda. Dia mukul? Pelanggaran syariatnya seperti apa, Ibu? Mukul? Pelanggaran ya itu. Gimana? Memukul Anda. Sejauh mana maksud pelanggaran syariatnya ya, seperti apa gambarannya? Terjadi gitu sampai. Apa pelanggaran syariat ini? Kalau menikah kan bukan pelanggaran syariat ya? Maksudnya sebelum menikahnya tuh Bu ya. Sebelum menikah sudah berlalu. Sekarang Anda sakit waktu itu atau sakit karena menikah? Ya melanggarnya tuh karena melanggar Allah Bu ya. Ya. Karena dia menikahi perempuan itu karena kecelakaan begitu Bu ya. Baik ya. Terus? Ya terus. Baik. Sekarang saya tetap sabar Bu ya. Sekarang saya kenyataannya. Sekarang ya. Kenyataannya suami Anda zalim kepada Anda, mukul Anda setelah terjadi pernikahan yang kedua. Apakah zalim ya, kepada Anda? Ya, dia semakin ya kalau kata-katanya kasar, semakin kalau salah ngomong sedikit aja dia memukul. Wah, dia enggak pantas nikah lagi. Mungkin nasihat kepada para suami semuanya, kalau Anda mau menikah lagi, Anda harus memberikan porsi kelembutan kepada istri pertama dengan lebih. Itu salah. Suami enggak seperti itu. Bahkan sampai guyonan saya, kalau istrimu mecah piring di depanmu, ambil pelan-pelan. Karena hatinya yang retak, istri pertama, bukan malah dimarahi. Itu salah kalau seperti itu. Sampai lihat, ya, istri Anda juga punya kelembutan. Kita tutup terlebih dahulu ya. Baik, tanya. Baik kepada Ibu, Ibu sudah cukup ya, atau ada yang ingin ya. Sampaikan lagi? Tapi saya tetap sabar dan saya pandang dengan mata kasih suami saya itu. Karena walaupun sudah terjun dalam kehinaan itu, saya ingin mengajak. Kehinaan masa lalu Bu, gak boleh disebut lagi. Kehinaannya masa lalu gak usah disebut lagi. Sekarang sudah nikah dia. Baik, baik. Ya, maksudnya walaupun bagaimanapun dia itu bapaknya anak-anak. Baik, baik. Dia itu baik. Umatnya Nabi Muhammad. Iya, baik, baik. Baik, baik, baik. Ibu ya, bagaimana harus yang saya lakukan baik. Bu ya saat apa ini? Saya tetap sabar atau saya ingin bercerai. Baik, tapi kalau baik. Saya itu mau bercerai Bu ya, dia mau nggak mau menceraikan diri saya. Saya mau menghulu ke pengadilan. Kan kalau pengadilan itu harus menghadirkan dua orang saksi. Saya tidak punya saksi selain anak saya Bu ya. Jadi bagaimana baik. Solusinya? Baik. Baik, terima kasih, terima kasih Ibu. Baik, ini Insya Allah akan dijawab oleh Bu ya. Baik. Terima kasih. Baik, dia langsung dijawab ya pertanyaannya. Katakanlah bahwa Ibu suaminya menikah lagi, Ibu sakit dan suami zalim kasar. Nah, ini maka ini nasihat kepada para suami ini. Para suami kalau menikah lagi, yang sudah terlanjur menikah lagi, ini berarti Anda belum siap untuk menikah lagi, kok tambah kasar sama istri pertama. Wong istrinya sudah isinya hilang apa rasa karena sakit ini menikah. Mestinya justru ada yang tumpangi dengan kelembutan, kasih sayang, pengabdian yang lebih, bukan malah dimarah-marahi. Itulah yang menjadi sebab keretakan nanti pada akhirnya. Anda belum siap saat itu, hai para suami, kalau seperti itu. Kelembutan, sampai luluh. Karena istri Anda, istri pertama Anda juga istri yang punya hati, punya kasih sayang. Dilembuti, jadi lembuti. Kasar, ya kasar, tambah jauh. Baik. Nah, apa yang sekarang terserah itu. Suami Anda seperti itu, dia salah jelas. Tapi Anda sebagai seorang istri yang solehah, Anda punya kasih, punya cinta, dan sebagainya. Sekarang ya, apa bentuknya dia sudah menikah, dan dia halal. Berarti sudah punya anak karena kecelakaan bahasanya. Sudah punya anak dia. Kalau belum adalah bahwa Anda jangan percaya kalimat gini loh ya. Berita tentang perselingkuhan perzinaan orang lain Anda tidak boleh pada percaya. Kadang-kadang suami ada orang mengatakan suami telah zina kepadaku, Anda percaya. Enggak boleh. Enggak boleh lalu mengatakan suami saya perselingkuh dan berzina. Enggak, zina itu harus dengan saksi dan pengakuan dan seterusnya. Enggak boleh asal ngomong. Nah, kemudian Anda tidak perlu mengambil langkah sampai cerai. Anda perlu mencoba membawa suami datang kepada seorang laki-laki atau seorang bijak yang bisa menasihati bersama. Agar nanti ada yang ingatkan dia. Sebenarnya Anda hanya perlu kelembutan saja kok saat itu. Dari yang punya baca dari sini, Anda perlu kelembutan dari sang suami. Biarpun dia sudah menikah lagi, kalau dia lembut kepada Anda, Insya Allah Anda luluh kok. Ya, tadi kan memang kasarnya dimulai dari perkara yang tidak baik. Ya, tidak baik pun akhirnya sudah menikah dan halal. Dan Anda pun sudah ngerti itu. Tapi yang Anda tidak tega, yang tidak senang kan dia kasar, semakin kasar. Kasar. Ya, itu tinggal saya dinasihati saja agar lembut dan selesai. Anda pun akan lulus setelah itu. Kalau kecemburuan Anda justru irama keindahan dalam rumah tangga. Tidak ada cemburu itu repot hidup. Cemburu itu yang menarik ulur sebuah perilaku itu. Sehingga kadang cemburu, kadang senyum, kadang marah, kadang ini kan karena cemburuan. Kalau Anda tidak cemburu, tidak indah lagi. Tidak ada bumbunya. Tapi cemburu yang sesarengi. Ya, seperti itu. Jadi Anda tidak perlu melangkah kepada perceraian. Akan tapi ayo dipertemukan dulu, cari solusi dulu, karena cerai adalah bukan suatu yang baik. Di situ ada anak dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Baik. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan penutup, Bu, ya. Kalau ini tadi ada pertanyaan dari hamba Allah, Bu, ya. Apa wajar, Bu, ya, kalau ada kecemasan kesemacan di saat melihat suami itu punya kelebihan, Bu, ya. Jadi ada kecemasan karena mungkin suami punya kelebihan harta dan sebagainya. Jadi ada muncul rasa khawatir untuk masalah, ya. Itu tadi, Bu, ya, mungkin berkaitannya dengan masalah ini, Bu, ya. Baik, cemas tidak diperkenankan. Cemas itu su'udun. Iya, Bu, ya. Akan tapi harus bangun khusnudun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai ya, nanti. Jadi karena justru dari kecemasan itu dan prasangka buruk kepada Allah yang jelek, maka Allah beri kejelekan. Anak indah dunia abdi. Kalau suami punya kelebihan harta, semoga hartanya bermanfaat menjadi seorang dermawan dan seterusnya. Kemudian suami punya kelebihan wajah yang ganteng misalnya, disyukuri, itu adalah nikmat untuk Anda. Tidak usah terlalu khawatir dan sebagainya. Cemas itu su'udun. Serahkan kepada Allah, dan kalau memang dia bisa murni untuk dia, ya alhamdulillah. Kalau tidak, tolong semua harus dengan cara yang baik, syar'i. Jangan sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Na'udzubillah termasuk diantaranya. Kalau kita kembali kepada kasus pelakor, sekaligus mungkin kesimpulannya. Kasus pelakor. Kadang seorang wanita yang imannya dicabut oleh Allah, dengar informasi belum sesungguhnya. Dengar informasi suaminya begitu, langsung dia punya ide. Saya pun juga bisa begitu kok. Ini yang paling bahaya. Ya. Ada atau tidak? Ada. Na'udzubillah. Wah, ini rendah betul, hina betul. Akhirnya apa? Kenapa? Dia nyakiti saya tidak. Dia bisa, saya bisa kok. Saya juga cantik. Na'udzubillah. Berarti Anda hinda. Anda lebih rendah daripada pelakor. Pelakor menghendaki suami Anda dengan cara yang halal. Andanya menghendaki yang haram. Oh, jauh lebih bagus pelakor tersebut. Kalau memang istilah pelakor boleh dipakai di sini. Wahai ahli iman, kalau Anda punya kasus yang semacam itu, suami Anda melakukan misalnya poligami misalnya, atau na'udzubillah kepleset dalam zina. Anda tidak boleh masuk dalam kehinaan yang serupa. Anda harus kembali kepada Allah. Na'udzubillah. Karena ini banyak beberapa waktu yang lalu ada kisah. Istilahnya itu kan gaya pacaran, gaya balas-balasan itulah. Gimana akan selesai permasalahan jika hidupnya dengan balas-membalas dengan kehinaan. Wallahualam bisawab. Baik, Bu, subhanallah, terima kasih, Bu, atas jawaban-jawabannya dan juga atas penjelasannya, dan juga kepada pemirsa Baca TV dan juga Sabar Radioku, semoga apa yang Bu sampaikan bisa menjadi bekal untuk kita semuanya agar kita semakin ya siap ya, dan juga bisa semakin lebih baik lagi di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat yang sering terjadi, yang sering kita lihat. Baik, Bu, selanjutnya ditutup dengan doa. Tadi sudah kesimpulan, sudah berarti, Bu, ya, sudah masuk kesimpulan. Berarti sudah tidak perlu kesimpulan lagi, Bu, tetap dengan doa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, jaga hati kami, jaga perilaku kami. Jauhkan kami dari keharaman. Amin. Jauhkan kami dari keharaman. Jauhkan kami dari kehinaan. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu. Dan buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim. Dan jauhkan kami dari dizalimi. Amin. Dan jadikan hidup kami adalah selalu dengan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Amin. Dan jadikan hati dan pikiran kami hati dan pikiran yang selalu dan selalu mengagungkan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Amin. Memuliakan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Amin. Amin. Percaya dengan syariat kekasihmu di samad Nabi Muhammad yang datang dengan segala kebaikan. Dan jauhkan kami dari prasangka buruk dengan keputusan-keputusan syariat, ya Allah. Ya Allah, kami takut keluar dari iman. Jaga iman kami, muliakan kami di rumah tangga kami, muliakan kami di keluarga kami. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan yang punya permasalahan dalam rumah tangga mereka, mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Kembalikan kebaikan kepada mereka, ya Allah. Keindahan, ya Allah, keharmonisan. Jauhkan kami semua dari percekcokan, perselisihan, ya Allah. Engkau yang menguasai kami dan mereka. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dan bayar hutang, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka. Jaga keluarga kami, saudara-saudari kami dan anak-anak kami semua, para santri, dan berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khatimah. Amin. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bu atas doanya dan atas semuanya, dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, untuk bekal kita mencari kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih Pak Mirsa Albaja TV dan juga Sabar Radioku. Semoga kebersamaan kita kali ini menjadi kebersamaan yang menjadi sebab kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Mohon maaf jika masih ada banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bertemu dan belajar bersama kembali di waktu yang akan datang insyaallah. Dan mohon doanya selalu, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.